Al-Amsal. Perumpamaan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan. Bahasa yang lainnya juga disebut Al-Qiyas. Qiyas penyamaan. Allah Ta'ala hendak menanamkan akidah, keyakinan, keimanan dengan memberikan contoh perumpamaan. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang awalnya mati, kering, tandus. Dari situ Allah Ta'ala tumbuhkan menjadi hidup tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dengan berbagai macam aneka ragamnya, berbagai macam aneka bentuknya, beragam macamnya aneka ukuran buah yang dihasilkan, rasanya dan sebagainya dan sebagainya. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab Allah Ta'ala turunkan air hujan. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba. Yang tidak bisa kita pungkiri rezeki itu. Berbagai macam buah-buahan, berbagai macam hasil tanam-tanaman. Baik makanan pokok maupun sayur-mayur dan sebagainya, berbagai tumbuh-tumbuhan, rezeki bagi hamba-hambanya. Wa ahyaina bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan sebab turunnya air hujan baldatan maita, negeri, lokasi tanah, daerah yang mati menjadi hidup. Kadzalikal khuruj, demikianlah perumpamaannya juga nanti hari kebangkitan. Dikeluarkannya manusia dari alam kuburnya. Awalnya tanah gersang, kok kemudian bisa tumbuh-tumbuhan bermacam-macam gitu. Kuasanya Allah. Ini satu perumpamaan. Ikhwan jazakumullah. Kemudian kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Emisru hada ikhraji minal ardi al-fawakiha wath-thimara wal aqwati wal khububa khurujukum minal ardi ba'dama huyibtum fiha." Semisal pengeluaran dari bumi berupa buah-buahan, biji-bijian, makanan-makanan pokok, tanaman-tanaman, pohon-pohonan, begitulah juga kalian nanti dikeluarkan dari bumi setelah kalian awalnya ditelan bumi. Hilang dimakan bumi, habis dimakan bumi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa qad dzakarna hadzal qiyasa wa amsalahu minal maqayisil waqiati fil qur'ani fi kitabinal ma'alim wa bayyana ba'da ma fiha minal asrari wal ibari." Dan sungguh kami telah menyebutkan kias-kias ini bisa namanya kias, yakni menyamakan sesuatu dengan satu yang lain karena ada sisi persamaannya, namanya kias. Wal amsal, dan permisalan-permisalan. Allah Ta'ala memberikan permisalannya. Allah Ta'ala nanti hidupkan manusia setelah matinya, setelah dimakan tanahnya. Tak ubahnya seperti bagaimana permisalannya Allah Ta'ala menghidupkan berbagai tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dari tanah tersebut. Minal maqais, dari berbagai kias-kias yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab kami Al-Ma'alim. Yang dimaksudkan Al-Ma'alim yaitu I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kitab beliau, kitab yang sangat bagus. Kalau mau menjadi, kalau orang ahli hukum-hukum umum itu belajarnya jurusan hukum ya. Ini kalau antum mau jadi ahlul ijtihad, hakim masalah agama, hanya mahkamah, baca kitab ini, kitab I'lamul Muwaqqi'in. Orang biasa mengambil keputusan berdasarkan nas-nas dalil-dalil Al-Quran, ijtihad, istimbat, al-ahkam, menetapkan hukum-hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, sangat bagus kitab beliau ini. Di halaman disebutkan di ta'liq, yakni halaman jilid 1 halaman 150 sampai 195, masalah kias-kias, amsal-amsal, permisalan-permisalan. Saya sebutkan contohnya. Kalau di kitab saya jilid 1 juga halamannya 108 tentang masalah ini, masalah kias atau amsal, ayat-ayat yang memuat permisalan-permisalan tentang dihidupkannya orang mati nanti di Yaumul Ba'ats. Ada beliau membawakan pasal masalah ini, yaitu al-qaul fil qiyas. Isharatil Quran ilal qiyas, anwa'ul qiyas. Macam-macamnya qiyas itu apa saja. Nah, dalam hal permisalan Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati, diberikan permisalan-permisalan dalam Al-Quran dengan sangat banyak. Ikhwan wa jazakumullah, ini jenis kiasnya disebut kiasud dilalah. Ini kiasud dilalah, yaitu menjamak antara asal yang di mau dikiaskan dengan furuk, dengan asal yang menjadi yakni permisalan dengan yang mau dimisalkan dengan dalil berupa adanya sebab yang sama. Adanya sebab yang sama yang ditunjukkan oleh yakni dalil tersebut. Dalam hal ini contohnya beliau menyebutkan ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari matinya, yakni kelahiran kita. Sebelumnya itu ibarat mati, enggak dikenal, enggak ada. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan dari orang mati, dari hidupnya. Jadi kalau tadi mengeluarkan orang yang hidup dari matinya, kemudian mengeluarkan orang yang mati dari kehidupannya. Wa yuhyil ardha ba'da mautiha, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan bumi setelah matinya. Kadzalika tukhrajun, seperti itulah kalian nanti bakal dikeluarkan. Ketika seperti itulah Allah Ta'ala mengeluarkan kalian, seperti sebagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Maka Al-Imam Qayyim di kitab I'lamul Muwaqqi'in ini mengatakan fadalla bin nadir ala nadir. Beliau Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu yang semisal dengan misalnya. Semisal, sama. Wa qarraba ahadahuma minal akhar jiddan bilafdil ikhraj, dan Allah Ta'ala mendekatkan satu kepada yang lainnya dengan betul-betul dengan lafaz ikhraj, pengeluaran, mengeluarkan. Allah Ta'ala mengeluarkan berbagai bentuk tanaman tumbuh dari muka bumi, dari bumi. Maka demikianlah juga Allah Ta'ala nanti akan mengeluarkan kalian. Ayyukhrijuna minal ardi ahya kama yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy. Yaitu mereka nanti akan dikeluarkan dari bumi dalam keadaan hidup sebagaimana Allah Ta'ala mengeluarkan hayya, orang yang hidup dari matinya, dan mengeluarkan orang yang mati dari hidupnya. Nah, di antara ayat yang lainnya surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayah sabul insanu ayyutraka suda alam yakunut fatam mimman yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ayah sabul insan, apakah manusia mengira ayyutraka suda dibiarkan begitu saja? Artinya setelah diberikan kehidupan di muka bumi ini, kemudian Allah biarkan begitu saja tanpa ada terikat dengan syariat, perintah maupun larangannya Allah. Tidak, tidaklah demikian. Alam yakunut fatamim maniyumna, bukankah dulunya dia itu dari nutfah, nah, air mani yang dipancarkan. Summa kana alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Nah, kemudian prosesnya mudghah, segumpal daging. Barulah kemudian Allah Ta'ala bentuk jasadnya secara bertahap. Fa khalaqa fa sawwa, maka Allah Ta'ala ciptakan secara sempurna. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, maka Allah Ta'ala jadikan darinya yakni dua pasangan, kalau enggak laki ya wanita. Nah, makanya kalau tengah-tengah enggak laki enggak wanita itu sudah nyalai kodrat. Mesti Allah Ta'ala menciptakan kalau enggak laki yang ya wanita. Sama dengan hewan, kalau enggak jantan ya betina. Ada hewan yang tengah-tengahnya jantan betina? Ada. Ini sudah zaujain, pasangan. Kalau enggak yakni laki ya wanita. Demikianlah Allah Ta'ala kuasanya. Ikhwanazakumullah. Dari yakni air mani yang kemudian tuh Allah Ta'ala kuasa yang menentukan akan jadi laki ataukah wanita. Naam. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta? Bukankah yang demikian, yang telah melakukan demikian, yang telah berbuat demikian itu maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Nah, ini permisalannya seperti apa? Penciptaan awal manusia. Manusia awal tidak ada, Allah maha mampu untuk mengadakannya, menciptakannya, menjadikan hidup. Maka begitu juga alaysa biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah dengan itu perumpamaan yang ada tersebut yang tidak bisa kamu ingkari, tidak bisa kamu pungkiri, bagaimana Allah maha mampunya menciptakan manusia dari air kemudian menjadi seperti kita ini. Nah, ikhwan jazakumullah. Maka qadirin ala ayyuhiyal mauta, Allah maha mampu untuk menghidupkan orang. Di antara ayat juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, sudah dua perumpamaan yang ada pada kita ya. Perumpamaannya seperti ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, perumpamaannya seperti penciptaan awal. Ini kias, ini amsal. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Ya ayuhan nasu ingkuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litabluu asuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, nah ini jelas-jelas Allah Ta'ala sebutkan, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, maka Allah Ta'ala berikan permisalan. Yang mana permisalan ini gak ada orang yang ragu, gak ada orang yang mengingkari. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Summa min nutfah, kemudian berupa air mani, sari-sari tanah itu. Nah, berubah menjadi mani. Nah, maksudnya apa? Sumber makanan kita itu semuanya dari sari patinya tanah itu. Itu bibit kita. Gak percaya? Jangan makan makanan yang sumbernya dari tanah itu. Apa ya makanan yang sumbernya dari tanah? Mau tumbuhan dari tanah, nah buah-buahan dari tanah, air juga, nah tidak terpisah dengan tanah. Apa unsur apa yang nggak ada? Subhanallah. Ikhwan jazakumullah. Makanya itu makanan yang paling bagus. Nah, kalau antum, ikhwan jazakumullah, ini sebuah, ya ini penelitian menunjukkan kalau antum mau punya kesuburan, subur gitu ya. Nah, jangan makan makanan yang gak alami-alami itu. Makan yang alami. Banyak sayur, banyak buah. Nah, apalagi biji-bijian atau tanaman-tanaman yang memang ada unsur penyuburnya bagus. Itu. Nah, makanan-makanan instan itu justru bikin, ya ini kebalikannya. Sari patinya tanah Allah Ta'ala menciptakan. Summa min nutfah, kemudian dari air mani. Summa min alaqah, kemudian segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, yang tergantung ataupun yang tidak tergantung di rahim. Linubayyana lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian. Ya, ini tidak bisa diingkari. Wa nukiru fil arhami ma nasya, dan kami tetapkan tinggal di rahim ma nasa, apa yang kami inginkan, ila ajali musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, apa kita yang tentukan? Apakah si ibu yang tentukan? Tidak, cuma usaha aja. Oh, yang sudah usahanya hati-hati, ada yang keguguran. Nah, gak nyampe waktunya. Ada yang berhati-hati, gak jadi. Ada. Kita sekedar berusaha. Nah, seorang perempuan yang hamil sekedar berusaha. Penentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, summa nuhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan sebagai anak bayi. Summa litablughu asuddakum, kemudian sampailah kalian masa dewasa kalian. Wa minkum mayyutawaffa, namun ada di antara kalian kami wafatkan, diwafatkan, meninggal, belum sampai dewasa sudah meninggal, ada. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, bahkan di antara kalian orang yang kami kembalikan kepada selemah-lemahnya umur, tua, renta, pikun. Selemah-lemahnya umur sudah seperti jadi bayi lagi. Enggak tahu apa-apa. Padahalnya Bisa jadi sebelumnya profesor, doktor itu, pinter ini, pinter itu. Tapi kalau sudah fikun, nah ini ardhadil umur, saat umur yang paling lemahnya fikun. Likaila ya'lama, untuk kemudian dia tidak tahu mimba di ilmin, setelah dia tahu syai'. Tidak tahu apapun ini. Fikun, ada yang demikian kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadzakumullah, Allah taala terangkan supaya kita tidak ragu dengan yaumul ba'ts. Makanya Allah taala mengatakan di awal, in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Jika kalian ragu hari kebangkitan, ini loh buktinya. Allah taala berikan permisalan bagaimana Allah taala ciptakan manusia. Allah Maha Mampu. Dari sebelumnya tidak ada. Dari sebelumnya juga dari bahan-bahan saripatinya tanah. Nah, kalau sebelumnya sudah ada, kemudian Allah taala matikan, kembalikan ke tanah, kemudian Allah nanti bangkitkan, yang demikian lebih mudah tentunya. Dari yang belum ada saja Allah Maha Mampu. Nah, ini permisalan-permisalan yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di antara contoh. Nah, menunjukkan ikhwan wa jazakumullah, bagi orang yang mempelajarinya, orang yang mau memikirkannya, adalah semakin mendatangkan nilai keimanan, keyakinan. Allah taala sebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 58 sampai 62. Ini di antara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. Afara'aitum ma tumnun wa antum tahluk a antum tahlukuna am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum wa nunsiakum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun. Surah Al-Waqiah ayat 58 setelahnya. Afara'aitum ma tumnun, bukankah kalian lihat, ma tumnun, apa yang kalian pancarkan, yaitu dari air mani. Antum tahlukunahu am nahnul khaliqun, dari air mani tersebut kemudian apakah kalian yang menciptakannya untuk bisa menjadi makhluk? Naam. Ataukah kami yang menciptakan? Tanya oleh Allah. Kaliankah yang menciptakannya? Naam. Setelah kalian pancarkan itu air mani, kemudian apa kalian yang menciptakannya menjadi proses? Naam. Sampai menjadi jabang bayi kemudian lahir. Am nahnul khaliqun? Apakah kami yang menciptakan? Allah bertanyakan. Nahnu qaddarna baik bainakumul mauta, kami telah tetapkan di antara kalian kematian. Wa ma nahnu bimasbukin, dan tidaklah kami mengalami yang demikian adalah rasa capek, kepayahan. Ala an nubaddila amsalakum, untuk kami ganti semisal kalian. Kalau Allah taala matikan, maka Allah tidak capek untuk menggantikan yang lain. Satu bayi gak jadi misalnya mati, Allah gak capek. Ada muncul bayi yang lain, munculnya bayi yang lain, Allah tidak capek yang demikian untuk mengganti semisal itu. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nungsiakum fima la ta'lamun, dan kami tumbuhkan. Naam, fima la ta'lamun, dalam perkara apa yang kalian tidak ketahui. Wa laqad 'alimtumun nas'atal ula, dan sungguh kamu telah mengetahui nas'atal ula, yaitu kehidupan tumbuhnya, kehidupan yang pertama, penciptaan awal kalian sudah tahu. Semestinya kalian tidak ragu lagi untuk penciptaan yang kedua kalinya. Artinya untuk Allah taala berikan kehidupan kedua kalinya setelah kematian. Falaula tadzakkarun, maka kenapa kalian tidak mau yaitu mengambil pelajaran? Kenapa kamu tidak mau mengambil peringatan? Demikian diantara ayat-ayat disebutkan ketika beliau masalahnya waktu ini, waktu pembahasannya ini menyebutkan masalah kias. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada kias, ada amsal. Permisalan-permisalan, ada penyamaan-penyamaan. Disebabkan ilah, disebabkan adanya sebab, adanya sebabnya persamaan. Selanjutnya kata beliau, kembali kita kepada kitab, yaitu Al-Fawaid. Sumang taqala subhanahu ila takririn nubuwati bi ahsani takririn wa aujazin bi wa aujazilafdin wa abadihi ala kulli subhatin wa sakin. Kemudian Allah Ta'ala berpindah. Masalah kebangkitan sudah. Orang-orang kafir ataupun orang-orang yang hanya menyandarkan akal, mengingkari hari kebangkitan, sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, yang kita baca keterangannya dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpindah kepada takririn nubuwah, penetapan an-nubuwah, kenabian. Allah Ta'ala tetapkan adanya nabi-nabi, rasul-rasul, bi ahsani takririn, dengan cara sebaik-baik penetapan. Wa aujazilafdin, dengan lafad-lafad yang ringkas. Wa abadi ankuli subhatin wasakin, namun sungguh paling jauh dari adanya subhat dan adanya keraguan. Artinya ayat setelahnya sekarang tentang masalah iman kepada para nabi, iman kepada para rasul. Kalau tadi tentang iman hari kebangkitan, setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Qaf mulai ayat 12, dimana Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa samud wa adu wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullum kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Kadzabat qablahum, sungguh telah mendustakan sebelum mereka kaumnya Nuh, ashabur rassi wa samud. Ashabur Rasi, kalau saya tidak salah, ya ini kaumnya Nabi Su'aib. Wa Samud, kaum Samud. Wa Ad, kaum Ad. Fir'aun, wa ikhwanu Lut, kaumnya Nabi Lut. Wa Ashabul Aikati, wa kaumu Tubba. Ashabul Aikah, wa kaumu Tubba. Ini kaum-kaum umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, para nabi. Sehingga Allah Ta'ala katakan, kullum kadzabar rusula, masing-masingnya telah mendustakan para rasul, fahaqqa wa'id, maka berhak untuk mendapatkan ancamannya Allah berupa siksa. Ringkas, di mana Allah Ta'ala menetapkan adanya para rasul, para nabi yang seharusnya diimani, yang harusnya tidak boleh diingkari. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana adanya kaum-kaum terdahulu yang mendustakan para rasul. Kemudian Allah Ta'ala siksa mereka. Fahaqqa wa'id, masing-masingnya mendapatkan hak untuk disiksa oleh Allah karena mendustakan para rasul, para nabi. Artinya kalau sampai kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendustakan rasul, tidak percaya, percaya nabi, fa haqqa wa'id, berhak mendapatkan ancamannya Allah berupa siksa. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, karena Al-Quran itu diantaranya menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka bagi orang yang berakal itu ada pelajaran. Ada pelajaran. Ada yang jaya kekuasaannya percuma, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya. Ada yang jaya karena keahliannya. Kalau sekarang teknologi, tapi kalau dulu ya ini keahliannya dalam hal budaya, di antaranya karena kekuatan mereka batu-batu itu diukir. Nah, jadi rumah-rumah mereka yang megah kuat. Kalau kita kan orang ukir kayu jati, bagusnya kita heran-heran kan gitu. Orang dulu ada yang batu diukir. Nah, rumah-rumahnya dari batu. Bukan seperti sekarang kayak semen dan ini. Batu langsung. Jadi punya kekuatan luar biasa. Tapi karena mendustakan Rasul, tidak percaya kepada Rasul, tidak beriman, maka kekuatan yang mereka miliki, yang mereka banggakan, lagi-lagi tidak berdaya menghadapi adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jaya dan bangga karena hartanya, ditenggelamkan ke bumi. Nah, apa dayanya? Demikianlah, semuanya itu ibroh. Kebanggaan, kebanggaan, kebanggaan yang kalau itu kemudian sampai tidak membawa kepada iman, justru ingkar pada para rasul, para nabi, maka fahaqqa wa'id akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksanya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Masing-masingnya kami siksa dengan dosa-dosanya. Masing-masing kaum-kaum yang mendustakan itu tadi kami siksa dengan sebab dosanya. Perhatikan, datang siksa, musibah, malapetaka, azab itu karena sebab dosa. Maka ada yang di antara mereka kami kirim kepada mereka bebatuan. Nah, timpa bebatuan, entah itu sebab gunung meletus, batu kemudian menjatuhi mereka. Wa minhum man akhadhas sayhah, di antara mereka ada yang disiksa oleh Allah dengan adanya suara keras menggelegar. Nah, dengan sebab itu mereka binasa. Bayangkan. Wa minhum man khasafna bil ard, di antara mereka kami tenggelamkan ke bumi. Apa dikui faksi? Iya. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Enggak mengira dan enggak menduga. Tanah yang keras, yang sebelumnya bangunan kuat kokoh di atasnya, pohon-pohonan di atasnya, batu di atasnya, tiba-tiba bergerak, kemudian muncul yakni lumpur-lumpur dari dalam kemudian menelannya. Subhanallah. Kuasanya Allah. Termasuk hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah salam dalam, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin bab, yakni babul ikhlas wa ihdhar niyyah, dan menghadirkan niat. Rasulullah salam menceritakan ada pasukan besar yang akan menghancurkan Ka'bah. tujuannya menghancurkan Ka'bah. Ini lain Abroha. Nah, pasukan gajah lain lagi. Ada lagi yang pasukan besar itu mereka mau menghancurkan Ka'bah hatta kana fil baida au kana fil baida, sampailah mereka di la yakni hamparan tanah lapang. Nah, kemudian Allah Ta'ala membenamkan mereka min awalihim ila akhirim, dari barisan pertama sampai terakhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah ada di tengah-tengah mereka bukan bagian dari pasukan itu? Tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka cuma ahlul aswaq, orang-orang pasar. Melihat wah ini ada peluang, ya kan, untuk bawa barang dagangan. Pasukan besar kayak gini kan butuh logistik, ada yang butuh minum, butuh makan. Wah, ini kesempatan ini. Nah, bawa dagangan mereka. Wong orang ngantri di lampu merah sebentar aja ada peluang, ya kan? Apalagi ini pasukan besar begini. Nah, bawalah dagangan mereka di tengah-tengah mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, yuksafu min awalihim ila akhirihim, ditenggelamkan semuanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yub'asu ala niyatihim, namun nanti dibangkitkan dari alam kubur itu sesuai dengan niat masing-masing. Adapun kalau datang musibah, nah, azab, mau orang solehnya, mau orang jahatnya bisa jadi terkena semua. Cuman bedanya nanti dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niatnya jahat dia akan mendapatkan ganjaran balasan setimpal dengan kejahatannya. Yang niatnya soleh ya soleh. Tetapi saat itu ketika musibah sudah merata, maka sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan fattakul fitnatallati la tusibannalladzina dzalamu minkum khosoh. Takutlah fitnah, dan fitnah di sini adalah ya ini musibah malapetaka yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang dolim saja, bisa jadi orang solehnya juga kena. Makanya loh, itu kok satu kampung semuanya kena musibah, padahal kan ada orang yang rajin ke masjid, nah, ada ahli ibadah, bahkan saat itu ada yang sholat, ada yang mengaji. Ya bisa jadi kalau sudah musibah merata datang. Namun sekali lagi seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yakni wa yub'asu ala niyatim, nantinya dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Allah Maha Adil. Demikian ya hadirinullah. Jadi ada yang kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan ke bumi. Nah, wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Kalau khasafna ditenggelamkan ke bumi, kalau aghraqna ditenggelamkan di air, semacam Fir'aun. Nah, wa ma kana Allah liyadhlimahum, dan Allah tidaklah berbuat dolim kepada mereka. Jangan kemudian seudon, ya Allah kenapa begini-begini, ya Allah kok enggak adil. Allah enggak berbuat zalim, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi diri-diri mereka lah yang berbuat zalim. Nah, dan disebutkan dalam tafsir, fitnah musibah malapetaka itu bersifat merata ketika sudah tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yakhanizakumullah. Maka di antara sebab Allah Ta'ala tidak timpakan musibah padahal di situ sudah berbagai macam dosa barangkali ada, maksiat ada, tapi masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, masih ada dakwah tauhid, dakwah sunnah. Menjadi sebab Allah Ta'ala menyelamatkan dari berbagai musibah malapetaka. Kita kembali kepada kitab. Kita selesaikan satu ayatnya. Sumang taqala subhanahu ila takririn nubuwah bi asani takririn wa ujazi labdin wa ab'adihi an kulli subhatin wa sakin. Fa ahbaro annahu arsala ila qaumin Nuhin wa Adin wa Samud wa qaumi Lut wa qaumi Firaun rusulan fakadzabuhum. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah telah mengutus kepada kaumnya Nuh, Ad, Samud, kaum Lut, kaumnya Firaun seorang rasul-rasul fakadzabuhum. Mereka mendustakan rasul-rasul tersebut. Fa ahlakahum bi anwa'il halak, maka Allah Ta'ala binasakan mereka dengan berbagai macam bentuk pembinasaan. Wa saddaqa fihim wa'idahu alladhi aw'adathum bihi rusuluhu illam yu'minu, dan Allah Ta'ala maha benar terhadap mereka, terhadap ancamannya Allah yang diancamkan oleh para rasul-rasulnya, disampaikan oleh para rasul-rasulnya ancaman Allah tersebut jika mereka tidak mau beriman. Itu sudah disebutkan. Allah Ta'ala menimpakan musibah apa malapetaka ataupun azab kecuali setelah Allah Ta'ala berikan peringatan melalui para rasul. Setelah diberi peringatan tetap saja mereka ingkar, maka Allah Ta'ala berikan azab. Wa hadza taqriru linubuwwatihim wa linubuwwati man ahbaru bidzalik anhum, maka tentunya ini menjadi penetapan sesuatu yang ditetapkan yang mesti untuk diimani, diyakini tentang kenabian mereka. Nah, benar apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Ketika mereka tidak mau beriman, mereka ingkar, maka nanti Allah akan datangkan azab. Benar kan? Benar. Maka itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan tadi. Nah, laqad kana fi qisasihim ibrah. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran. Kenyataan yang sudah demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah kehidupan manusia menimpa mereka tidak diragukan lagi. Nah, bukti-bukti jelas nyata. Yaqunazzaullah. Kok masih enggak percaya sama Rasul? Kok masih ingkar pada Rasul? Kok masih menolak ajarannya, tuntunannya, petunjuknya Rasul? Nah, ini semestinya bagi orang-orang yang berakal untuk bisa mengambil pelajaran. Ibrotun li ulil albab. Ini menunjukkan semuanya, ini benarnya kenabian mereka. Walinubuwati man ahbaro bidzalika. Dan untuk kenabian orang-orang yang telah mengkhabarkan yang demikian, min ghairi ayat ta'alam dhalika min mu'allimin, tanpa dia belajar dari seorang guru, yakni Rasul alaihi salatu wasalam. Dari mana Rasul tahu tentang kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Isa? Dari mana itu? Tanpa ada guru. Dan benar yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan wakil kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Wala qara'ahu min kitab, dan tidak membaca kitab, tidak membaca sebuah kitab pun, dan tidak dibacakan kepadanya kitab oleh seorang guru. Nah, kecuali wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, berarti kalau itu wahyu menunjukkan benarnya beliau sebagai nabi dan rasul. Kalau kita kan karena ada guru, karena ada membaca, bukan wahyu. Nah, mungkin gitu. Karena belajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak belajar. Tidak punya guru yang membacakan kitab kepada beliau. Tidak duduk di hadapan pendeta atau rahib atau orang alim dari kalangan orang Yahudi atau orang Nasara. Tapi beliau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah, turun kepadanya wahyu. Ini menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wasalam. Bal ahbaro bi ibaron mufassala, bahkan beliau menghabarkan dengan khabar yang rinci, mutabiqan lima inda ahli kitab, sesuai, nah, sama persis dengan apa yang di kitabnya ahli kitab, di Taurat dan Injil. Sudah begitu mereka, orang Yahudi dan orang Nasara, banyak yang enggak mau beriman, banyak yang ingkar, hasadan min anfusihim, karena hasad yang ada pada mereka, iri dengki. Padahal sebelum datangnya Rasul, beliau itu orang-orang Yahudi maupun orang Nasara, karena mereka adalah ahlul kitab, menyembah Allah, musuhnya kan paganisme, ahli kesyirikan, yang menyembah patung, menyembah batu. Itu musuhnya orang Yahudi dan orang Nasara. Maka orang Yahudi dan orang Nasara kepada musuh-musuhnya dari, ya ini penyembah berhala, mereka sempat, ya ini, berbangga di hadapan musuh-musuhnya. Ketahuilah, nanti akan datang, ya ini, nabi terakhir, rasul terakhir yang kami akan menang melawan kalian bersamanya. Dengan nabi dan rasul terakhir tersebut, kami akan menang melawan kalian. Ini sudah mereka ancamkan sebelumnya. Giliran nabi dan rasul itu datang, mereka enggak mau beriman malah. Padahal sempat dulu mereka banggakan kedatangan nabi terakhir ini. Kenapa? Karena hasad, ternyata datangnya nabi dan rasul terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israil, bukan dari bangsa mereka, justru dari bangsa musuhnya, bangsa Quraisy. Quraisy yang saat itu paganisme, penyembah berhala, orang-orang musyrik. Loh, kok di tengah-tengah mereka justru lahirnya dan munculnya nabi dan rasul terakhir. Itulah makanya mereka hasad. Padahal bukti di dalam kitab mereka jelas, ciri-cirinya jelas. Bukan hanya ciri sifat-sifatnya, bahkan ciri fisiknya. Makanya di antara sebagian mereka yang masuk Islam, nah, betul-betul membuktikan ciri fisiknya Rasulullah, dicocokkan dengan kitab, benar ada tanda-tanda kenabian yang disebutkan. Tapi mayoritasnya mereka tidak mau beriman, mayoritasnya mereka tidak mau percaya. Nah, makanya mereka pun tetap kafir, dihukumi sebagai kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Hukumnya sama, kafir. Ini ikhwan jazakumullah. Ya, ini perkara yang disebutkan dalam surah Qaf yang wajib untuk kita imani, dan ada padanya ibroh, pelajaran, ada padanya dzikrah, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau memiliki, ya ini, pendengaran untuk mendengar dan menghadirkan hatinya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.